إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا merupakan perkara yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita di antara nikmat-nikmat yang begitu banyak yang telah Dia berikan kepada hamba-hambanya, yaitu berjalannya dua ayat di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang agung sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah atur, yaitu matahari dan bulan, demikian pula siang dan malam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wasakhkhara lakum asy-syamsa wal qamara da'ibain وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Dan dialah, yakni Allah Subhanahu wa taala, telah menundukkan untuk kalian matahari dan rembulan yang keduanya berjalan dengan teratur. Setelah terbit matahari, disusul dengan terbitnya rembulan, demikian seterusnya. Dan dia pula lah yang telah menundukkan malam dan siang. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُهُ, dan dia telah memberikan untuk kalian apa dari segala apa-apa yang kalian minta. وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, dan seandainya kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sungguh kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Akan tetapi ternyata kebanyakan manusia ketika diperingatkan dan ingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat-nikmat yang begitu banyak, keadaannya mereka tidak bersyukur. Sebagaimana Allah tegaskan di sini, innal insana ladzalumun kafar. Sungguhnya manusia itu adalah zalum, makhluk-makhluk yang sangat zalim dan makhluk-makhluk yang sangat ingkar terhadap kesyukuran dari nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan Dua nikmat yang agung ini, ikhwani fillah, yang merupakan dua ayat di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu matahari dan bulan, telah Allah Subhanahu wa taala atur. Dan terjadinya gerhana juga Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaturnya. Walaupun pada zaman ini telah diketahui sebab-sebab yang hissi, sebab-sebab yang bisa diperhitungkan oleh manusia tentang kejadian tersebut, akan tetapi ternyata kebanyakan manusia merupakan di sana ada sebab-sebab syar'i, yaitu mereka mengetahui sebab kenapa terjadi gerhana rembulan, kenapa terjadi gerhana matahari dari sebab-sebab yang nampak, akan tetapi lalai dari zat yang telah menjadikan sebab tersebut. Karena berjajarnya matahari, bumi dan rembulan yang mengakibatkan terjadinya gerhana, itu Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaturnya. Oleh karena itulah hendaknya seorang muslim meyakini dan mengembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada hikmah yang besar yang kebanyakan manusia melalaikannya dengan terjadinya gerhana tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan kepada kita, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat tersebut menjadikan hamba-hamba tersebut takut, menjadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati kejadian ini dan kejadian gerhana matahari, ma'asyiral muslimin, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma terjadi satu kali saja. Dan tidak ada riwayat satupun yang sahih yang mengatakan bahwasanya telah terjadi gerhana selain gerhana tersebut. Yaitu yang terjadi pada tahun ke-10 setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bertepatan dengan meninggalnya putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibrahim. Hal ini menunjukkan bahwasanya dengan banyaknya gerhana-gerhana yang terjadi di zaman-zaman akhir ini, ikhwan fillah, menunjukkan butuhnya manusia untuk ditakut-takuti dengan perkara-perkara yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang, kebanyakan manusia lalai darinya. Hampir setiap tahun terjadi gerhana matahari. Bahkan untuk gerhana bulan setiap tahunnya lebih dari satu kali. Oleh karena itulah seorang muslim hendaknya memenuhi bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi ayat-ayat yang agung ini. Jangan sampai terpengaruh dengan orang-orang kufar yang mereka hanya meyakini bahwasanya terjadinya gerhana tersebut adalah fenomena alami, suatu kejadian yang alami, tidak ada dampak padanya, yang saat ini ternyata malah diikuti oleh saudara-saudara kita kaum muslimin. Ketika terjadi gerhana, mereka malah menjadikan sebagai panorama, menjadikan pemandangan yang tidak boleh lepas dari penglihatan mereka, dijadikan suatu ajang untuk menghibur diri. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kita ketika terjadi peristiwa tersebut dengan 7 perkara, ikhwani fillah. Dari hadis-hadis yang ada dalam permasalahan gerhana tersebut, beliau ketika terjadi gerhana yang saat itu bertepatan dengan kematian putra beliau Ibrahim, untuk menghilangkan akidah yang saat itu ada pada orang-orang jahiliyah, bahwasanya terjadinya gerhana matahari maupun gerhana rembulan dikarenakan ada kematian dari seorang yang besar, dikarenakan matinya salah seorang manusia di muka bumi ini yang memiliki kedudukan tinggi. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera menghapus akidah kufur ini. Kemudian menyatakan inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati. Sungguhnya matahari dan rembulan adalah dua ayat di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terjadi gerhana pada keduanya dikarenakan kematian seseorang atau hidupnya seseorang. Fa idza ra'aytumuhuma fafza'u ila shalah. Apabila kalian melihat terjadinya gerhana tersebut, fafza'u ila shalah, maka bersegeralah untuk salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fafza'u. Al-faza' ikhwani fillah adalah suatu perbuatan bersegera dikarenakan kekagetan yang besar. Karena peristiwa yang dahsyat yang menakutkan ini al-faza'. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk ini. Fafza'u ila shalah. Bersegeralah kalian untuk menuju salat. Dan ini perintah yang dengannya para ulama menyatakan bahwasanya salat gerhana merupakan salat yang wajib bagi setiap kaum muslimin. Dan inilah pendapat yang rajih dari silang pendapat yang ada di kalangan para fuqaha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, dan hukum asal perintah menunjukkan wajibnya perkara yang diperintahkan tersebut. Fafza'u ila shalah. Dan beliau sendiri juga saat itu telah mencontohkan ketika terjadi gerhana beliau bersegera, bahkan sampai menyeret selendang beliau dikarenakan tidak sempat untuk memakainya. Kemudian dalam riwayat yang lain, selain memerintahkan untuk bersegera menuju sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara kedua yang diperintahkan kepada kita. Dan zikir diperintahkan pada setiap saat dan ditekankan pada perkara ini ikhwani fillah, untuk seorang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadzkurullah wad'uhu wastaghfiruh. Kemudian memerintahkan untuk berdoa kepada-Nya. Perintah yang ketiga. Karena doa adalah senjata setiap muslim, merupakan peribadatan yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Dia telah menjanjikan bagi setiap hamba-hambanya yang berdoa kepada-Nya dengan ikhlas dan memenuhi syarat-syarat diterimanya doa dan terjauhkan dari perkara-perkara yang menghalangi dikabulkannya doa tersebut, Allah telah menjanjikan akan mengabulkan doa hamba-hambanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastaghfiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku, sungguh aku akan memasukkan dia ke dalam neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya. Dan tentunya ini merupakan ancaman yang sangat keras bagi mereka-mereka yang enggan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang doa tersebut dalam ayat ini ditegaskan termasuk suatu ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Perintah selanjutnya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tekankan ketika seorang mendapati gerhana adalah wastaghfiru. Beristighfarlah kalian, memintalah ampun kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yakin, ma'asyiral muslimin, bahwasanya tidak ada seorang pun dari diri-diri kita yang merasa selamat dari dosa-dosa. Oleh karena itulah, pada kesempatan yang Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tekankan kita untuk meminta ampunan, maka jangan sampai luput dari kita dari memenuhi perintah tersebut untuk beristighfar, memperbanyak permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya Dia adalah Tawwabur Rahim. Sungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Penerima Taubat dan Zat yang Maha Menyayangi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni setiap dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya selama dia mau bertobat kepadanya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, ma'asyiral muslimin, seorang yang telah Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya baik yang dahulu maupun yang akan datang, beliau mencontohkan kepada kita dengan senantiasa beristighfar dalam setiap harinya tidak kurang dari 100 kali. Terlebih lagi kita, orang-orang yang tidak mendapatkan jaminan sedikitpun tentang keselamatannya, tidak mendapatkan jaminan sedikitpun bahwasanya dosa-dosanya telah diampuni, maka tentunya lebih pantas dan lebih pantas bagi kita untuk meminta ampunan kepadanya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ayuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah." Wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya aku bertobat kepada Allah pada setiap harinya. Aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap harinya 100 kali. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan kita? Terlebih lagi pada saat beliau menekankan kepada kita untuk meminta ampunan tersebut, di saat turun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang memang Allah Subhanahu wa taala turunkan li takhwifi ibadi, untuk menakut-nakuti hamba-hambanya agar mereka semua takut dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari meninggalkan perintah-perintahnya. Wastaghfiru wa kamfiru, dan bertakbirlah kalian. Ini perintah yang selanjutnya yang juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan ketika terjadi peristiwa tersebut, untuk memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tasaddaqu, dan bersedekahlah kalian. Perintah juga untuk bersedekah. Karena memang sedekah mempunyai manfaat yang besar bagi seorang hamba, terlebih lagi apabila sedekah tersebut diletakkan pada perkara-perkara yang bermanfaat bagi kaum muslimin, sehingga dia menjadi sedekah jariah yang terus akan mengalir walaupun orang tersebut telah mati. Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath. Apabila seorang manusia itu mati, sungguhnya amalannya itu akan terputus kecuali dari tiga perkara: shadaqatin jariyah, wa 'ilmin yantafa'u bih, wa waladin shalihin yad'u lah. Shadaqah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan seorang anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Sehingga pada kesempatan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tekankan untuk bersedekah, jangan sampai seorang muslim terlewatkan darinya, ikhwani fillah. Kemudian perintah yang ketujuh yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sampaikan pada kesempatan tersebut adalah perintah untuk membebaskan budak bagi mereka-mereka yang mampu. Dan tentunya pada zaman sekarang, untuk menunaikan perintah ini, yaitu perintah yang ketujuh, sangatlah sulit. Namun, jangan sampai perkara yang enam yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW di saat terjadinya gerhana matahari maupun rembulan, seorang hamba terlewatkan dari mengamalkannya. Menunaikan salat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepadanya, meminta ampunan kepadanya, bertakbir dan bersedekah. Dan pada kesempatan tersebut, ketika beliau mengimami manusia yang beliau membaca surat begitu panjang, ala qadri suratil Baqarah, di rakaat pertama saja, di rakaat pertama beliau membaca surat yang sepanjangnya seperti surat Al-Baqarah. Dan kita belum seberapa ma'asyiral muslimin. Beliau mengatakan dalam khutbahnya bahwasanya diperlihatkan kepada beliau surga dan neraka. Hal ini menjadi renungan bagi kita semua, ikhwani fillah. Bahwasanya di saat-saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayatnya untuk menakut-nakuti hambanya, diperlihatkan kepada Rasulnya yang mulia surga dan neraka. Sampai-sampai beliau mengatakan, wallahi lau ta'lamuna ma a'lam la dhahittum qalila wa la baqaitum katira. Wallahi seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka sungguh kalian akan sedikit sekali bisa tertawa, dan sungguh kalian akan banyak menangis. Kenapa? Karena ternyata selain kehidupan dunia yang akan kita hadapi ini, di sana ada kehidupan yang jauh lebih panjang, bahkan tidak ada akhir dan ujungnya, yaitu kehidupan akhirat, yang tidak ada pilihan di sana kecuali surga dan neraka, tidak ada tempat ketiga. Saudara-saudaraku fillah, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, golongan yang mereka berada di dalam surga Allah dan golongan yang lain berada di neraka Allah yang menyala-nyala. Masing-masing telah disebutkan sebabnya, masing-masing telah dijelaskan jalan-jalannya, tinggal kita ingin menempuh yang mana. Dan tentunya seorang muslim yang mempunyai akal sehat tidaklah memilih kecuali surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun di sana ada sebab-sebab yang harus ditempuh, sebab-sebab yang harus dilakukan, yaitu tidak lain adalah dengan mentaati apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Itulah orang-orang yang telah mendapatkan janji kemenangan, sebagaimana firman-Nya, innal muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lawwan wa la kidzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Sungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, mereka-mereka yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, kemenangan. Inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba, mereka berada di dalam kebun-kebun dan buah-buahan anggur yang ranum. Wa kawa'iba atraba, dan bersanding dengan para bidadari-bidadari yang mempunyai umur serempak dan mempunyai kecantikan yang luar biasa. Wa ka'san dihaqa, dan cangkir-cangkir yang penuh dengan minuman-minuman yang lezat. La yasma'una fiha lawwan wa la kidzaba, tidak mendengar di sana suara-suara yang sia-sia, tidak pula mendengar kedustaan-kedustaan di sana. Adapun di dunia ini sungguh penuh dengan perkara-perkara yang kita sangat membencinya terkadang, ikhwan fillah, dari kedustaan-kedustaan, dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan suara-suara yang merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semua tidak akan pernah dijumpai oleh seorang hamba di surga kelak. jazaa'an min rabbika ata'an hisaba, sebagai balasan dari Rabbmu, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, ata'an hisaba, pemberiannya yang tidak terbatas. Oleh karena itulah, dalam kesempatan kali ini kita hendaknya memupuk rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi larangan-larangannya, dan memupuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan itu semua seorang bisa mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam ayat-ayat yang tadi disebutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa senantiasa beramal dengan amalan-amalan yang saleh, dan senantiasa istiqamah di atas amalan tersebut. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.